Atau ada yang mau ditanyain boleh. Tapi sesuai materi, ya kan? Sesuai materi. Jangan kesana sini. Pengalaman-pengalaman menambahkan cerita-cerita tadi juga boleh. Silahkan. Kita itu seneng kalau lihat orang tua itu bisa berbincang dengan anaknya itu. Orang tua itu kan mestinya bisa menyesuaikan kebutuhan anak. Ketika anak perlu teman, orang tua bisa menjadi temannya. Ketika anak perlu seorang pelindung, orang tuanya bisa memberikan perlindungan buat dia. Ketika anak memerlukan informasi, orang tua bisa menjadi seorang informan, memberi informasi. Ketika seorang anak perlu apa sosok seorang instruktur dalam bidang apa, orang tuanya juga hadir di situ. Jadi memang orang tua itu tugasnya ya berat, karena pahalanya banyak. Karena pahalanya banyak. Jangan sekali-kali mengecewakan harapan anak. Jangan sekali-kali mencoba. Walaupun kita tidak menguasai bidang itu, tapi jangan kecewakan harapan dia. Jangan langsung diputus gitu aja. Kan gitu. Misalkan kita ditanya sama anak, anak kita putri, "Bi, teman-temanku sekarang pada apa? Ini nih, pelihara bunga, kembang. Abi, ini dong apa? Buatkan apa? Nyiapkan pot, media, pupuk, kompos apa segala macam." Aduh, dok, nak, Abi itu nggak paham masalah seperti itu pertanian. Udahlah, jangan tanya sama Abi, jangan. Ya, harusnya, iya, insya Allah, Abi akan usahakan. Jangan kecewakan keinginan, walaupun kita nggak ngerti ya kan. Terus apa yang kita lakukan? Nanya sama yang lebih paham, yang lebih tahu. Tanya nih ikhwan yang ngerti taman, ngerti pertanian, ngerti perkebunan. Afan akhi, ini kalau mau nanam apa namanya bunga-bunga nih, anak-anak perempuan saya baru seneng pengen nanam bunga nih, ya seneng nanam bunga. Nanti anak belinya di mana, di toko mana yang paling dekat dari sini, tolong direkomendasi. Ini apa-apa segala macam. Ya dapat informasinya, ada kesempatan kita panggil anak kita, dok. Misalkan nak, ayo ikut Abi kemana? Ya persiapan untuk nanam bunga, ke toko bunga di sana tuh. Masya Allah, komunikasi jalan tuh. Ya, komunikasi aja jalan. Itu yang saya maksud, jangan sampai mengecewakan harapan anak. Walaupun kita gak bisa, kita harus belajar. Nah, nanti kalau kita gak bisa apa memenuhi harapan mereka, mereka nanti akan bergantungnya ke Google. Ya kan? Bergantungnya akan ke Google. Ngapain nanya sama Abi? Abi udah kayak gak semangat jawab, kayaknya merasa tersibukkan dengan pertanyaan-pertanyaanku. Walaupun gak terucap, dia merasanya gitu kan. Abi ditanya juga bilangnya gak tahu. Ah, urusan apa gitu. Tanya Google, satu pertanyaan jawabannya sampai 1000 berapa ya kan. 1000 apa kan, hasilnya itu kan berapa ribu gitu. Enak sama Google, udah. Dia gak percaya lagi sama kita. Dia gak percaya lagi sama kita. Misalkan, Bi, itu temanku Abinya buat pizza loh Bi. Misalkan gitu, buat pizza loh. Abi, kapan buat pizza buat aku? Jangan dijawab, aduh pizza apa lagi itu makanan pizza itu. Gak bisa lah, tanya sama umikmu sana. Ung dia, dalam kasus ini, tidak mau kalah dengan temennya. Yang punya Abi bisa buat pizza. Bukan masalah umiknya bisa buat pizza apa enggak. Yang dia cari, diinginkan Abinya. Kan gitu. Anak kita kan punya harga diri juga. Kalau sampai di sekolah, temennya cerita, Abiku tadi malam buat pizza gitu. Enak sekali. Dia juga pengen cerita, Abiku juga bisa. Makanya dia pulang ke rumah, Bi, buat pizza dong, Bi. Kapan, Bi? Kita gak ngerti ya kan. Ya kapan kamu, kamu longgarnya kapan? Nanti malam. Jadi anak tuh bangga sama abinya gitu. Bangga. Dalam hal yang baik kan seperti ini kan. Dia percaya. Yang penting dia, anak itu harus percaya sama orang tuanya. Kapan? Nanti malam. Nanti malam, Bi. Punya PR gak? Ya punya, Bi. Kerjakan PR-nya, tugas-tugasnya selesai, nanti malam selesai sholat isya, kita buat pizza bareng-bareng. Kan gitu. Pizza mie. Pizza mie apa? Mau pakai mie. Ya. Ya dikasih nilai lebih. Ini bukan Mbak Pizza, Pak. Ini pizza mie nih. Dia besok cerita sama temennya gitu. Abiku pizza mie buatnya. Biasa anak-anak itu bersaing cerita itu satu hal yang biasa. Makanya kenapa kalau anak-anak kita di musim liburan itu mintanya ini itu. Kenapa mereka? Karena kulaan cerita. Supaya nanti kalau udah masuk pondok, ya kan, ceritanya lebih banyak. Aku kemarin gini. Kan kita pernah jadi santri. Jadi paham. Dan bukan cuma santri aja seperti itu. Anak sekolah pun sama. Pas liburan panjang, ya kan, masuk lagi ke sekolah, ceritanya macam-macam. Wah. Itu wajar. Supaya mereka punya bahan untuk berkomunikasi dengan temannya. Kita gak bisa buat pizza nih, ya kan. Kita iakan dulu. Ya kapan kamu maunya? Nanti malam. Jadi kan anak percaya banget sama abinya itu. Nanti malam, Bi. Punya PR gak? Ada tugas gak? Ada, Bi. Besok pelajarannya apa? Yang penting selesaikan dulu tugasmu, PR-nya dikerjakan. Nanti malam selesai sholat isya kita langsung buat supaya enggak terlalu malam, kamu tidur besok bangunnya enggak terlambat ya. Iya, Bi. Kan itu. Dia kerjakan PR, kita nanya, ya kan. Cara buat pizza gimana sih kan gitu. Oh, gini ya, sudah. Sore ada kesempatan kita ajak. Pada maghrib ada kesempatan kita ajak gitu. Malam walaupun gagal enggak ada masalah, ya kan. Urusan belakang gagal itu. Yang penting kita tidak mengecewakan anak. Begitulah insya Allah. Sudah cukup waktunya maksudnya. Ada yang mau disampaikan? Oh ya. Kalau di dalam konsep pendidikan itu, Imam Rasulullah juga pernah menerapkan konsep ikop. Oh ya. Jadi pertanyaan bagus. Di zaman Rasulullah apakah konsep ikop itu diberlakukan? Ada. Secara khusus Nabi mengatakan, ya kan? Beliau mengatakan muru auladakum bisolati wahum abna'u sabi'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin. Itu jelas Nabi Muhammad menerapkan ikob atau hukuman di sini. Beliau mengatakan ajak anak-anakmu salat setelah ketika mereka usia 7 tahun, iya kan? Kalau udah masuk usia 10 tahun, kamu boleh pukul mereka. Itu kan ikob, bentuk ikob. Jadi diberlakukan juga. Namun yang perlu kita gali adalah menetapkan ikop sesuai porsinya. Ah itu yang susah teknisnya di situ. Ini di ikop apa nih anak seperti ini? Kesalahannya sama, tapi belum tentu ikopnya sama. Kenapa? Karena apa? Mentalnya berbeda. Anak ini kalau di ikop dengan ikop X dia nggak ada masalah. Anak kedua perbuatannya sama. Kalau di ikop dengan ikop X dia nggak kuat, dia nggak bisa. Contoh. Bersih-bersih kamar mandi, ya kan? Wah, kalian ini ikopnya sekarang membersihkan kamar mandi atau menyapu lah. Ikopnya sekarang menyapu yang itu. Kenapa menyapu? Diterangkan. Jadi anak itu bukan cuma ngertinya dihukum aja, tapi terangkan fungsi dan manfaat dari ikop ini apa buat kamu, buat yang lain. Terangkan. Menyapu. Kenapa Ustadz memberi ikop kalian menyapu? Karena bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Karena kesalahan kalian membuang sampah sembarangan, supaya kalian bisa merasakan ternyata membuang sampah sembarangan itu membuat pekerjaan buat orang lain tuh. Kalian merasakan kalau nyapu gimana, capek nggak, ya kan? Capek nggak? Kalau bisa kita sebagai pemberi ikop hadir di situ. Nih, Ustadz kasih contoh nyapu itu gini. Jadi dia nggak merasa di rendahkan, dia gak merasa dikucilkan, tapi dia merasa, dia bisa merasa bahwa hukuman itu sebagai tanda sayang. Buktinya Ustaz ikut menyapu walaupun cuma 1 meter, 2 meter, nih cara pegang sapunya yang benar kayak gini, nih dah, sapu, udah selesai bagus, bersih, begini kan enak hidup bersih, kalau kita buang sampah sembarangan, plastik kesana kemari coba, kotor kan jelek kan, bisa ada penyakit di situ, sakit kita. Jadi anak ketika menjalani ikop itu, dia bisa mengerti dan menyadari ada manfaatnya, bukan cuma asal ikop. Bukan, dah kamar mandi, terus ditinggal pergi. Ini nggak diperlakukan seperti manusia seperti ini. Ya dengan hati lah intinya, iya kan, dengan begitu ya cowok ya. Ada ikop, konsep ikop, tapi sesuai porsi, proporsional gitu. Nah itu memang yang agak berat di situ kita untuk mengukur ini gimana nih anak ini ya gitu. Dihukum ini gak pas, ikop ini gak pas. Jadi yang namanya ikop itu harusnya gak baku, gak kaku. Tapi dia menyesu, menyesuaikan porsinya tadi. Adapun yang dibuat kesalahan begini, ikomnya gini, itu cuma sebagai apa? Sebagai standarnya aja lah, bisa naik bisa turun seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Udah jamnya ya. Ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.